Pademring Bali. Kerarong saking daksine titiang mangenang Bali sunan Tarewang Nusa Asih Negara. Jukong kelapu-lapu santukan baru nekrode nanging syopang nenten ngugu kadang ipun ngarusak seni budaya. Sedek sang jukong kambing ring legian kayu aye tenan tering sisen pasir anak lacur melalu ngadoni ganja. Sengkala